Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Kita sudah sampai pada keterangan Syekh Rabi hafizahullah tentang kejahatan Adnan Ar'ur Abu Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi dan Ali Hasan Al-Halabi yang membela Ahlul Batil, kemudian Abu Hasan menggelinding turun lebih rendah sampai melakukan pembelaan untuk Ahlul Batil dengan kedustaan dan pengkhianatan, membela penganut Wahdat Al-Adiyan, Wahurriyat Al-Adiyan, Ukhwat Al-Adiyan, persatuan penganut multi agama, kemerdekaan memeluk agama apa saja, dan persaudaraan multi agama. Sementara Ali Hasan Al-Halabi juga terus berjalan di atas jalan yang sama di dalam membela Abu Hasan Al-Misri, tetap merekomendasinya, mentazkiyahnya sebagai alim, tokoh, dan menjatuhkan kehormatan para ulama yang menasihatinya dan menerangkan penyimpangannya. Kemudian Ali Hasan Al-Halabi dan pengikutnya, kelompoknya, juga menggelinding turun lebih rendah seperti yang dilakukan Abu Hasan, juga sampai pada tingkatan Ali Hasan Al-Halabi dan kelompoknya menyanjung hal yang sama yang dilakukan Abu Hasan dan yang dilakukan Adnan Ar'ur, yaitu persatuan multi agama, persaudaraan multi agama dan kebiasaan menganut agama apa saja, persamaan penganut seluruh agama yang ada dianggap sama, setara, sederajat. Islam, Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, semua dianggap sama, sederajat, bebas memeluk yang mana saja terserah, semuanya harus bersaudara, tidak boleh saling membenci, tidak boleh ada barwa, harus wala, berkawan, berteman, bersaudara, berloyalitas semuanya, Muslimnya, Yahudinya, Nasraninya, Hindunya, Buddhanya, dan disuruh diserukan bersatu semuanya. Seruan itu dipuji, disanjung oleh Ali Hasan Al-Halabi dan kelompoknya, memuji orang-orang yang mendukung kesesatan-kesesatan ini, menyerukan padanya. Bahkan Ali Hasan Al-Halabi dan kelompoknya berlebihan di dalam memuji mereka. Berlebihan dalam memuji mereka dengan beragam mazhab-mazhab mereka. Di antara mereka ada yang Rafidi, dari kalangan Rawafid. Ada yang Sufi, dari kalangan Sufiyah. Ada yang Ilmani, sekuler, dari kalangan Ilmaniyun. Maka Ali Hasan Al-Habib menyifati mereka, menyanjung mereka, merekomendasi mereka bahwa mereka itu adalah ulama, thiqat, hukam, umana. Mereka adalah ulama terpercaya dan hakim-hakim yang amanah. Padahal mereka dari kalangan Rafidhah, yang kafir dari kalangan sufi. Kalau dari kalangan sufi yang meyakini wahdatul wujud, hululiyah, bahwa wujud ini semuanya wujud Allah, akidah Ibn Arabi, maka itu juga sufi ekstrim yang kafir. Dan yang ketiga dari kalangan ilmaniyun, tokoh-tokoh sekuler, mereka itu menandatangani tulisan yang menyerukan kepada apa yang kita dengar tadi, persatuan multiagama, persaudaraan di antara mereka, kebebasan memeluk agama apa saja. Mereka direkomendasi, disanjung oleh Ali Hasan Habib bahwa mereka itu yang menandatangani itu adalah ulama-ulama terpercaya, hakim-hakim yang amanah. Ajakan untuk mendukung tulisan itu. Kata Syekh Rabi' hafizahullah selanjutnya, wa yamdahu man yudafi'u an hadhihi ad-dhalalati wa yuharibu man yantaqiduha min ahli sunnah. Dia menyanjung, memuji siapa saja yang memberi pembelaan terhadap kesesatan-kesesatan ini. Sebaliknya dia memerangi siapa saja yang mengkritisi kesesatan-kesesatan ini dari kalangan ahlus sunnah, semacam dengan pimpinan Syekh Rabi ya, dan ulama yang lainnya, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi dan yang lainnya dari kalangan kibar ulama. Di sini ada catatan kaki, tambahan keterangan sehingga lebih jelas. Ya, catatan kaki nomor satu, kata Syekh Rabi hafizahullah, la yakhda'annaka maqalu Ali Hasan alladhi a'lana fihi takfir man yaqulu biwahdatil adyani wa ma ilaiha. Kamu jangan tertipu dengan statement Ali Hasan yang dia umumkan bahwa yang ya pada statementnya itu dia mengkafirkan siapa saja yang berpendapat yang menyerukan wahdat al-adyan, persatuan multiagama, dan yang sejalan dengan faham ini. Jadi Ali Hasan Al-Halabi punya statement yang dia umumkan. Pada statementnya itu dia mengkafirkan, mengkafirkan orang yang berpemahaman wahdatul adyan, persatuan multiagama, dan yang semacam ini, persaudaraan multiagama dan kemerdekaan, kebebasan memeluk agama apa saja. Dia mengkafirkan yang berpemahaman seperti itu dan dia mengumumkan itu. Tetapi jangan tertipu dengan itu, kata Syekh Rabi. Jangan tertipu dengan itu. Fa innahu dhu alwan. Karena Ali Hasan Al-Halabi adalah orang yang berwarna-warni, mutalawwin. Mutalawwin. Naam. Syekh Rabi khabirun bihadha, mengetahui hakikat ini. Mengetahui hakikat ini. Dia mengikuti dan meneliti ya statement-statementnya, tindakan-tindakannya, ulahnya. Tahu betul Syekh Rabi hafizahullah. Maka alladhi alima hujjatun ala man lam ya'lam. Ini kaidah yang harus kita pegang. Ketika datang bayan dari seorang alim yang mengetahui hakikat yang dia terangkan itu, itu hujjah bagi alim yang lain yang tidak tahu. Ya. Yang katakan Syekh Rabi mujtahid, ya ijtihadnya, pendapatnya tidak bisa ditelan mentah-mentah. Dia tidak dapat wahyu. Yang katakan seperti itu. ucapan yang khatir, ucapan yang berbahaya. Itu sulam, tangga untuk menolak tahdir-tahdir Syekh Rabi dan yang bersamanya, padahal itu dibangun di atas hujjah. Nah, hati-hati dari orang-orang yang mutalawin. Ali Hasan Al-Halabi mutalawin. Tentang orang yang mutalawin, dhu alwan, berwarna-warni, itu sudah diingatkan oleh salafunas salih. Pernah saya sampaikan di sini faedah yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, Ibn Abi Syaibah, dan yang lainnya. Ketika Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhu hendak meninggal, hendak wafat, ingat faedahnya? Iya, siapa yang ingat faedahnya? Siapa yang masuk menemuinya dari kalangan sahabat yang lain minta nasihat? Man? Ada yang ingat? Siapa? Abu? Ada yang menyambung tadi, sudah benar kedengarannya. Abu Mas'ud. Abu Mas'ud Al-Ansari masuk menemui Hudzaifah yang akan wafat. Kemudian dia meminta nasihat kepadanya. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, ausini, beri aku wasiat." Kata Hudzaifah, ini dua-duanya sahabat ini. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Alam ya'tikal yaqin?" Bukankah telah datang yakin padamu? Apa yang kamu ragukan? Kau minta wasiat lagi. Tetapi beginilah ahlul ilm. Begitulah ulama. Sangat membutuhkan nasihat dari saudaranya. Saudaranya akan pergi. Saudaranya akan pergi. Barangkali dia punya ilmu, punya nasihat yang berharga. Bisa dipegang. Ya. Tidak menyombongkan diri untuk menerima nasihat dari saudaranya. Sama-sama alim, sama-sama sahabat. Barangkali dia punya nasihat berharga. Punya ilmu yang berharga. Bisa dipegang. Jadi faedah. Nah. Hudzaifah bertanya kepada Alam, ya tinggal yakin. Bukankah telah datang yakin padamu? Apalagi yang minta, yang ingin kamu inginkan wasiat. Nah, kata dia. Bala, betul. Nah. Saya sudah yakin. Tetapi beri nasihat. Kemudian Hudzaifah memberi nasihat. Mengatakan, "Na'am. Inna ad-dhalalata haqqu ad-dhalalah. Ad-dhalalatu haqqu ad-dhalalah." Kesesatan yang nyata-nyata kesesatan. Kesesatan yang benar-benar kesesatan itu adalah al-haqqu haqqu dhalalah, an ta'rifa ma kunta an ta'rifa al-yawm ma kunta tunkiruhu qabla al-yawm. Kamu menganggap ma'ruf, menganggap baik apa yang hari ini kamu menganggap baik, menganggap ma'ruf hari ini, apa yang kemarin kamu anggap itu mungkar. Wa tunkir al-yawm ma kunta ta'rifuhu qabla al-yawm. Dan kamu mengingkari hari ini yang kemarin kamu anggap itu baik, ma'ruf. Wa iyyaka wat-talawun. Hati-hati kamu dari yang namanya talawun, berwarna-warni. Berwarna-warni. Punya banyak warna. Punya warna hak, punya warna batil. Wa iyyaka wat-talawun. Fa inna dinallahi wahid. Karena sesungguhnya agama Allah itu hanya satu. Kebenaran hanya satu. Ya. Warna yang lain itu mesti batin. Warna hanya satu. Hak. Yang lainnya mesti batin. Nah. Ali Hasan Al-Halabi termasuk mutalawin. Maka hati-hati. Nah. Jangan terkecoh dengan satu statementnya yang dia umumkan mengatakan kafir orang yang berpemahaman ya menyerukan persatuan multiagama persaudaraan multi agama dan kemerdekaan agama apa saja dan dianggap sama sederajat semua sehingga semuanya harus saling berloyalitas, tidak ada barok. Jangan terkecoh dengan itu. Kata Syekh Rabi selanjutnya, faqad kaffara ahlaha fi ta'rikhin sabiqin. Maka sungguh dia telah mengkafirkan penganut faham itu, faham wahdatul adyan, huriyatul adyan, ukhuwatul adyan, musawat al-adyan, fi tarikhin sabiq, fi tarikhin sabiq, itu pada masa lalu. Dulu begitu. Nah, pernah begitu. Thumma lamma zaharat risalah, kemudian tatkala muncul risalah, tulisan tatadhammanu wahdatal adyan yang berisi persatuan multi agama, seruan untuk persatuan multi agama, wa khuwat al adyan, persaudaraan multi agama, wa hurriyat al adyan, kemerdekaan, kebebasan multi agama apa saja, wa musawat ahli al adyan, dan persamaan dianggap sederajat seluruh penganut multi agama itu, semuanya satu derajat, semuanya baik. Ila dholalatin ukhra, dan seterusnya di kesesatan-kesesatan lain yang ada dalam tulisan itu, madahaha, ternyata Ali Hasan memuji tulisan itu. Warna berubah sekarang. Warna berubah. Wa asyada biha, dan dia menganjurkan kepada risalah itu, tulisan itu. Wa tabaraha, dan dia menganggap tulisan itu syarihatan lil Islam, sebagai tulisan yang telah menjelaskan Islam yang sesungguhnya. Wa annaha tumatsilu wasatiyat al Islam, dan bahwasanya tulisan itulah yang telah mewakili, yang telah menggambarkan keadilan Islam. Ini warnanya yang terakhir. Walamman taqada as-salafiyun hadhihi ad-dhalalati, tatkala salafiyun mengkritisi kesesatan-kesesatan ini yang kita dengar tadi pada tulisan itu, dafa'a anha, tampil Ali Hasan membela kesesatan-kesesatan itu. Huwa wa hizbuh, dia dan kelompoknya. Difa'an mirriran, dengan pembelaan yang tajam. Pembelaan yang tajam, menyakitkan. Yang dibantah. Yang menyakitkan salafiyun. Pembelaan yang tajam. Yang menikam. Wa ta'anu fi man yantaqidu hadhih ad-dhalalat, dan mereka Ali Hasan dan kelompoknya mencela, menikam siapa saja yang mengkritisi kesesatan-kesesatan ini. Kesesatan-kesesatan itu yang ada pada tulisan itu. Wa athna ala hadha ad-difa'i wa ahlihi. Dan dia menyanjung pembelaan itu dan orang-orang yang menyanjungnya. Wa athna ala man ayyada hadhihi ad-dhalalati. Dan dia menyanjung siapa saja yang mendukung kesesatan-kesesatan itu. Wa hum adadun katsirun, sementara mereka itu orang-orang yang mendukung kesesatan-kesesatan itu, yang menandatangani tulisan itu, adadun kathir, sejumlah besar. Bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sejumlah besar. Dari kalangan rawafid, tokoh-tokoh rawafidah. Kita sudah tahu, rawafidah, kelompok sesat yang tingkatan kesesatannya kufur. Wa gulat as-sufiyah, golongan ekstrim kaum sufi yang kita juga tahu, golongan ekstrim kaum sufi yang sampai pada tingkatan wahdatul wujud hululiyah juga kufur, wal ilmaniyin, dan tokoh-tokoh sekuler yang ingin memisahkan agama dari negara. Sejumlah besar dari tokoh-tokoh seperti itu disanjung oleh dia dengan mengatakan bahwa tulisan itu telah diakui oleh ulama thiqat wa hukam umana, telah diakui oleh alim ulama yang terpercaya dan hakim-hakim yang amanah. Na'udzubillah min khudlan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan yang seperti ini. Walam yataraja an syai'in min dzalik ila yaumina hadza. Kata Syekh Rabi. Dan dia belum rujuk sedikit pun dari itu semua sampai hari ini. Wa fi hadhihi al-ayami, dan pada hari-hari ini juga, hari-hari yang sama, kata Syekh Rabi, a'lana Adnan Ar'ur. Adnan Ar'ur telah mengumumkan secara terang-terangan ad-da'wata ila wahdatil adyan, seruan untuk persatuan multi agama. Falam yahuzza dhalika wijdan al-Halabi, falam yahuzza, maka ternyata pengumuman dakwah Adnan Ar'ur itu tidak membangkitkan wijdan, perasaan marahnya Al-Halabi. Mana ghirahnya, mana kecemburuannya terhadap Islam? Tidak bangkitkan kemarahan dia dengan seruan itu. Wa ka'anna syai'an lam yakun, seakan-akan itu sesuatu yang tidak pernah terjadi. Seakan itu tidak ada di hadapannya. Dibiarkan begitu saja. Bal ba'da hadzal i'lan, lebih dari itu, bahkan setelah pengumuman tersebut, setelah pengumumannya Adnan Ar'ur itu menyerukan persatuan multi agama, syarakahu, ternyata Ali Hasan Al-Halabi ikut berserikat dengannya, bergabung dengannya, bergabung dengan Adnan Ar'ur. Fi nadwatin, fi nadwah, fi qanati wisal, pada salah satu nadwah, yakni perkumpulan, nah, klub perkumpulan, ya, yang sefaham berkumpul di situ, fi qanati wisal, pada salah satu saluran perhubungan menghubungkan antara, ya, banyak orang. Fahal yusaddaku Al-Halabi fi da'wahu annahu yukaffiru man yakulu biwahdatil adyan. Maka setelah keterangan ini, bisakah dipercaya Al-Halabi, bisakah dipercaya klaim dia, dakwah dia mengatakan bahwa dia mengkafirkan orang yang berpemahaman wahdat al-adyan, persatuan multi agama. Terbukti kan? Dibuktikan oleh Syekh Rabi dengan hujjah, burhan. Nah, bahwa dia mutalawin. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Syekh Rabi hafizahullah tidak berbicara begitu saja. Tidak berbicara serampangan. Tidak menghukumi serampangan. Tetapi setelah tahu betul, setelah mengilmui betul, setelah dapat hujjah burhan bukti, kemudian difonis. Nah, falyu'lam hadza. Tayyib, kemudian kata beliau Syekh Rabi hafizahullah, wa ma'a kulli hadhihi dhalalati, bersama kesesatan-kesesatan ini semua, yujadu man yatawallahum, didapatkan orang-orang yang berwala, berloyalitas, tetap mencintai, tetap menjadikan kawan, tidak mau membenci mereka, tidak mau memusuhi mereka, tidak mau berlepas diri dari mereka. wa yudafi'u anhum dan membela mereka, wa yat'anu fi man yantaqidum, sebaliknya justru menikam mencela orang-orang yang mengkritisi mereka-mereka itu. Fazadu al-islama ghurbatan ala ghurbah, maka mereka-mereka itu yang melakukan itu semakin menambah asing Islam ini di tengah-tengah keasingannya sekarang. Semakin asing. Sudah asing, muncul mereka melakukan hal itu, maka semakin asing. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini bukan kesesatan kecil yang kita dengar, yang dibela disanjung oleh Ali Hasan al-Halabi, Abul Hasan al-Misri, yang diserukan oleh Adan Ar-Ur. Ya, yang diserukan oleh mereka, tokoh-tokoh persatuan multiagama, persatuan multiagama, kebebasan beragama, penyetaraan seluruh agama. Telah kita dengar di awal, itu semua adalah seruannya. Itu semua adalah seruannya Jamaluddin Al-Qasimi, muridnya Muhammad Abduh, yang memang salah satu anggota Freemasonry, organisasi Yahudi yang ingin mengkafirkan alam semesta. Hati-hati. Jadi ini masalah jannah dan nar, bukan masalah sepele. Fakana yang bagi lidduktur Ibrahim, maka adalah yang seharusnya, semestinya dilakukan oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam nasihatnya, ayang suruh ahlul haq, menolong ahlul haq, wa ayyubayyina hala haulai, dan menerangkan keadaan, hakikat keadaan mereka-mereka itu, Adnan Ar-Ur, Abul Hasan al-Misri, Ali Hasan al-Halabi, dan pengikutnya, wa manhajahum, menerangkan hakikat manhaj mereka yang batil, wa usulahum, menerangkan usul, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah bid'ah mereka, yang kaidah-kaidah itu seperti tadi terangkan sebelumnya, ya, modifikasi kaidah Ali Hasan al-Halabi yang mengatakan jangan jadikan perselisihan kita menilai seseorang, memvonis seseorang, menjadi sebab kita berpecah. Kita berbeda tentang Adnan Ar-Ur, ya biarkan, jangan sampai kita ketika berbeda menilainya berpecah. Kita berbeda menilai tulisan yang menyerukan persatuan multiagama dan seterusnya, ya jangan jadikan itu sebagai sebab kita berpecah. Nah, ini sama dengan modifikasinya Abul Hasan al-Misri mengatakan kita butuh manhaj afiyah, wasi' afiyah. Kita butuh manhaj yang fleksibel, yang longgar. Yasi'ul umma kullaha, yang bisa merangkul seluruh umat. Maunya Jamaatut Tabligh? Hah? Ahlus Sunnah. Jamaatut Tabligh yang berbaiat di atas empat tariqah sufiyah, yang keempat tarikat itu menganut akidah Ibn Arabi bahwa seluruh wujud ini satu wujudnya Allah semua, semuanya wujud Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kekufuran dan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna Allah Subhanahu wa taala dari yang itu, dari yang demikian. Nah, inginnya begitu. Inginnya ikhwanul muslimin adalah ahlus sunnah. Ini semua modifikasi dari kaidahnya Hasan al-Banna, kaidah ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna alaih wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Mari kita kerjasama, bersatu dalam hal yang kita sepakati. Adapun hal yang kita berbeda, berselisih, ya'tadiru ba'duna ba'dan, saling memberi udur, saling memaafkan sebagian yang lainnya, fima ikhtalafna fi, dalam hal yang kita perselisihkan. Masalah-masalah prinsip kita berbeda pendapat, biarkan itu, tidak usah dipermasalahkan, tidak usah diangkat. Kita tetap saling berwala. Ini adalah prinsip kaidah untuk meniadakan, untuk menafikan prinsip al-wala wal-bara yang wajib, yang merupakan prinsip agung yang memisahkan kita dengan orang-orang kafir, yang memisahkan ahlul haq dari ahlul batil, yang memisahkan ahlus sunnah dari ahlul bidah wal ahwa. Tetapi prinsip ini tidak digugur kalau mereka diperangi oleh mereka dengan permainan-permainan, statement-statement, kaidah-kaidah, ya, yang diperbaharui, akhirnya jadinya kemana? Jadinya ke jalannya Muhammad Abduh Al-Misri, gerakan Freemasonry yang memang ingin mengkafirkan alam semesta, menyetarakan semua agama, Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan yang lainnya, semua itu baik. Agama itu setara, sederajat, semuanya sama, sehingga penganutnya harusnya bersatu, bersaudara. Seseorang bebas memilih agama apa saja. Yusuf Al-Qardawi juga menyerukan yang seperti itu. Hasan At-Turabi sebelumnya, tahu-tahu ikhwan muslimin ini semua, ya, juga menyerukan itu, bahkan memimpin mu'tamar, duduk dengan pastor-pastor, pendeta-pendeta, mendukung ini, sampai Hasan At-Turabi mengatakan, boleh-boleh saja seorang muslim jadi Kristen, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wanita muslimah menikah dengan Kristen, Yahudi boleh. Menikah dengan Nasrani boleh, tidak apa-apa. Nah, faham? Hah? Faham sekarang? Nah, ini hakikat, ya, fitnah ini. Nah, seharusnya Ibrahim Ar-Ruhaili tahu ini, terangkan. Kata Syekh Rabi, nasihatan lillah. Nasihat karena Allah, untuk agama Allah, wali kitabih, untuk kitabullah Al-Quran, wali rasulih, untuk rasulnya. Dan agar mengikuti Al-Quran, agar mengikuti ajaran rasul, sunnah rasul, wali la'immatil muslimin. Nasihat untuk imam-imam kaum muslimin, agar kaum muslimin fiqah, percaya kepada imam-imam Islam yang memang diakui sidik kejujuran mereka, perjuangan mereka membela agama ini, membela al-haq, dan mentahzir, memberi peringatan umat agar jauh, menjauhkan diri kesesatan dan bid'ah, dan agar taat kepada ulatul umur, agar taat kepada pemerintah-pemerintah yang sah, tentunya dalam batas-batas yang ma'ruf. Wa ammatihim, dan nasihat bagi keumuman kaum muslimin agar beragama dengan benar, berislam dengan benar, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, jalannya ahli sunnah wal jamaah. Waliyatamayyaza ahlul haqq min ahlil batil, dan agar terpisah antara ahlul haqq, terpisah ahlul haqq dari ahlul batil, sehingga jelas ada tamayyuz. Ada tamayyuz. Ya, ada pemisahan. Nah, sehingga tidak bingung kaum muslimin ini. Tidak rancu, tidak bingung yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, sehingga tidak ada komentar, "Oh, ini ahlus sunnah pecah. Lihat itu ahlus sunnah saling menikam satu sama yang lainnya." Nah, tidak. Mereka itu bukan ahlus sunnah, mereka itu ahlul ahwa, ahlul bidah, ahlul batil. Nah, jangan katakan mereka ahlus sunnah kemudian dikatakan berpecah. Ahlus sunnah adalah ahlul haq. Ahlus sunnah ahlul haq. Pemahaman bahwa seluruh agama baik, seluruh agama sama, sederajat, setara, sehingga semuanya harus bersatu, bersaudara, sehingga orang bebas memeluk agama apa saja. Hah? Wala, tidak ada barok. Ini kekufuran ini. Min nawaqidil Islam. Ini termasuk pembatal Islam. Kemudian tokoh-tokoh yang menyanjung yang demikian, tokoh-tokoh yang membela, tokoh-tokoh seperti itu, dikatakan ahlus sunnah. Subhanallah. Masuci Allah SWT. Nah, faya'riful muslimu ahlal batil. Sehingga seorang muslim tahu ahlul batil itu yang mana fayahdharuhum na'am fayahdharuhum fayarif al-muslimu ahlal batil fayahdharuhum, agar muslim, seorang muslim mengetahui mana ahlul batil sehingga dia mengambil sikap hadar, yakni waspada, hati-hati dari mereka agar tidak ikut sesat bersama mereka. Wa ya'rifa ahlal haqqi fayawi ilaihim, dan mengenal siapa memang sesungguhnya ahlul haq itu, siapa sesungguhnya ahlul haq, siapa sesungguhnya ahlus sunnah jamaah, siapa sesungguhnya salafiyun, sehingga dia pun bergabung bersama mereka, sehingga istiqomah dan menjaga diri bersama mereka. Barakallahu fikum. Sampai di sini selesai bihamdillahi ta'ala bantahan yang pertama, dan ini muqaddimah. Ya. Semacam muqaddimah, yakni semacam dasar awal, pembuka awal untuk memahami fitnah ya yang panjang ini. Nah, dan bantahan-bantahan seterusnya akan datang dalam buku ini insyaallah taala. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, apakah ahlus sunnah yang berbuat dosa tidak terancam dengan neraka? Nah, ahlus sunnah itu ahlul haq. Kata ahlus sunnah, yakni jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang berjamaah di atas sunnah. Tayyib, di atas al-haq, mereka ahlul haq. Al-haq ada pada mereka. Personnya, individualnya, personnya, ada yang melakukan dosa. Nah, ada yang melakukan dosa. Ada yang melakukan dosa besar, ada yang melakukan dosa kecil, ada yang salah ijtihadnya. Nah, yang salah ijtihadnya dari kalam mujtahid dimaafkan. Tapi memang ada yang melakukan dosa. Nah, yang melakukan dosa, dosa besar, terancam dengan neraka. Tetapi tidak dipastikan masuk neraka. Karena ada banyak kemungkinan. Jadi dia diampuni. Punya kebaikan yang besar yang mengimbanginya. Iya. Boleh jadi dia bertobat sebelum wafat. Seandainya dia diadab dalam neraka karena melakukan kesalahan, dia akan tetap keluar dari neraka. Nah, akan datang nanti keterangan lebih lengkap tentang masalah ini. Nah, pada bantahan berikutnya. Ya, ada keterangan dari Syekh Rabi' hafizahullah. Nah, sampai yang di beliau menyebutkan bahwa kekurangan di bidang akhlak dari seorang sunni salafi itu tidak mengeluarkan dia dari kesunniannya. Nah, itu kekurangan di bidang akhlak, tidak terkait dengan akidah dan manhaj. Tayyib. Meskipun seandainya seorang sunni, kata beliau, melakukan dosa, maksiat, hal itu tidak mengeluarkan dia dari daerah as-sunnah, tidak mengeluarkan dia dari lingkaran ahlus sunnah. Difahami ini? Yang mengeluarkan seorang dari lingkaran ahlus sunnah telah kita pelajari dalam kitab Usul Sunnah Imam Ahmad. Ya, jika menyimpang pada salah satu prinsip ahlus sunnah wal jamaah, masalah-masalah akidah merupakan pokok-pokok prinsip-prinsip dasar akidah. Difahami ini? Subhanallah. Naam. Boleh kita bangga dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Masya Allah. Nah, kita bersyukur, ya, bergembira, bangga di sini bermakna bergembira, ya. Nah, bangga bermakna bergembira. Nah, yang tidak boleh itu apa? Sombong. Nah, tidakkah bangga itu berbeda dengan syukur? Nah, namun terkadang saya temukan tulisan di tempat umum tertulis aku bangga menjadi muslim. Apakah digunakan tulisan seperti ini? Bukankah bangga diri seolah-olah meyakini kenikmatan yang saya usaha sendiri bukan karena rahmat Allah? Namun jika dia meyakini bahwa itu adalah berasal dari rahmat Allah namun tetap bangga diri, bukankah itu seolah-olah dia meyakini bahwa dia memiliki kelebihan sehingga Allah merahmati? Bukankah rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki itu dikarenakan kemahadiran Allah serta kesempurnaan nama dan sifat-sifatnya? Bagaimana faham yang sebenarnya? Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala wajib disyukuri. Nah, ya, bergembira, senang dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Senang bergembira dengan menyadari bahwa itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mensyukurinya. Nah, menulis bangga menjadi seorang muslim, ya, ini biasanya kita dapatkan dalam bahasa ulama mengatakan ya'taz bi islami, yakni merasa mulia dengan Islam. Nah, ini penting, apalagi kalau seseorang hidup di tengah-tengah kufar. Nah, tadi sekelilingnya banyak kufar. Maksudnya jangan sampai minder menjadi seorang muslim. Ya, merasa minder, merasa malu menjadi seorang muslim. Ya. Seakan ketinggalan zaman, seakan kolot, tidak ikut perkembangan, tidak gaul. Nah, bahasa gaul ini bahaya. Nah, pakai peci, wah gak gaul itu. Nah, gak kayak bintang-bintang itu tuh. Ganteng, lihat tuh, gak ada jenggotnya. Mulus, ganteng. Gak ada peci, pakai peci berjenggot, waduh kolot. Jadi minder jadi muslim. Maksudnya ini mungkin ingin memerangi itu. Nah, ya, ingin memerangi. Ya. Tetapi ya biasanya yang kita kenal giat melakukan kayak gitu, tulisan-tulisan, statement-statement seperti itu, stiker-stiker dan yang lainnya, ya biasanya yang pernah Anda tahu biasanya ikhwan muslimin yang suka seperti itu. Nah, tetapi jadi masalah ini. Mereka seperti itu tokoh-tokohnya penyeru keminderan tadi. Kita sudah dengar kan, tokoh-tokohnya justru mengajak supaya minder jadi muslim. Ternyata muslim itu sama dengan Yahudi, sama dengan Nasrani. Iya kan? Setara, sederajat, sama semuanya. Harusnya bersaudara. Nah, kontradiksi jadinya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini pertanyaan semakin banyak tentang ini. Sebutkan katanya saya ana baca berita via internet bahwa Ustadzul Qurnain telah menemui Syekh Rabi dan Syekh Hani, kemudian Ustadzul Qurnain menyatakan taubat dan rujuk kembali kepada al-haq. Apa benar? Saya menanyakan bolehkah kita belajar lagi ke Ustadzul Qurnain sampai khabar bahwa dia telah kembali ke manhaj sunnah jamaah. Nah, berita dia bertemu dengan Syekh Rabi dan mengaku rujuk. Ya, mengaku mau rujuk. Dan ini juga telah diketahui oleh Syekh Hani dan telah ditulis surat, ya, tentang ini dan telah disebarkan. Nah, itu pengakuan Ustadzul Qurnain di hadapan Syekh Rabi dan Syekh Hani di hadapan masyayikh. Nah, dan pengakuan itu telah kita tahu bersama, sudah disebarkan secara resmi. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang bertaubat, tabu wa aslahu, membuat perbaikan apa yang telah dirusak, wa bayyanu, dan memberi penjelasan. Berarti kita tunggu perbaikannya. Apa yang tersebar selama ini, kerusakan-kerusakan yang ada, kita tunggu perbaikannya. Dan kita tunggu bayannya. Nah, kita tunggu bayannya secara jelas untuk memperbaiki apa yang telah dirusak. Nah, bayan yang datang, bayannya syihani. Yang sampai kepada kita sekarang, bayannya syihani. Nah, bayan dari yang bersangkutan dan perbaikan bukti semua itu, ya, kita tunggu realisasinya. Nah, kita semua menghendaki siapa saja untuk berada di atas al-haq bersama kita. Ya, ahlus sunnah arhamun nas bin nas, seperti kata Ibnu Taimiyah. Ahlus sunnah itu adalah orang yang paling kasih sayang dengan manusia. Nah, karena mengajak kepada al-haq agar sama-sama masuk dalam jannah. Itu yang kita inginkan. Nah, itu yang kita inginkan. Tetapi benar-benar di atas al-haq. Benar-benar di atas al-haq. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang ana bisa sampaikan terkait dengan masalah ini. Tafadhal wa jazakumullahu khairan.